kelaku iki kanggo siram sing paling tak tresnani ketemu iki aku ra nepati janji aku lunga tanpa kondo merko ketenan wong liyo. Kau roh aku.